بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk kembali bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Mahiyah Salafiyah sampai pada nasihat salaf yang bernama Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala kepada salah satu bawahannya sampai pada kalimat fa'inna sunnata innama sannaha man alima ma fi ikhtilafiha minal khata'i wal zalali wal humki wal ta'ammuki. Ketahuilah, sesungguhnya sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, innama sannaha, sesungguhnya tak lain yang membikinnya adalah zat yang telah mengetahui, alima, telah mengetahui bahwa segala apa yang menyelisihinya pasti salah, pasti sesat, dan itu termasuk berlebihan dari yang disyariatkan. Siapakah yang membuat sunnah Nabi? Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat al-Islam, karena Islam itu adalah sunnah Nabi, bimbingan Nabi. Semua bimbingan Nabi masuk pada kalimat sunnah. Itulah Islam. Dan yang menetapkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu yang berbeda dengannya pasti sesat. Karena itu Allah tidak mensyariatkannya. Bid'ah contohnya. Berbeda dengan sunnah. Itu sesat. Walaupun manusia menganggapnya itu baik. Tapi tatkala Allah tidak mensyariatkannya, maka hal itu berarti berbeda dengan sunnah. Dan Allah telah ketahui bahwa hal itu adalah sesat. Antum fahami kalimat ini? Ini jawaban bagi semua ahlul bid'ah yang membela-bela kebid'ahannya, di mana setiap ahli bid'ah pasti akan berusaha untuk membenarkan dirinya, karena ahli bid'ah melihat, menganggap bahwa kebid'ahan yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Maka Abdullah bin Umar, demikian pula dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang lainnya menyatakan, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua kebid'ahan itu adalah sesat, walaupun dianggap oleh manusia sebuah kebaikan. Sekarang kita bisa menjawab, tatkala datang ahlu bid'ah dan mengatakan ini adalah kebaikan? Jawaban kita adalah Allah Azza wa Jal yang memiliki agama Islam ini telah mengetahui bahwa apa saja yang Allah tidak syariatkan telah diketahui olehnya bahwa hal itu adalah sesat. Karena itu Allah tidak menetapkannya sebagai bagian dari syariatnya. Misal, bid'ahmu. Bid'ahmu itu tidak ada contohnya dalam sunnah. Tidak ada dalilnya. Tidak ada perintahnya. Karena itu dipastikan itu sesat. Kalau itu kebaikan, maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan mensyariatkannya. Bisa difahami hadirin? Fahamu hadha, fahami ini. Saya ulangi menerjemahkannya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, فَإِنَّ السُنَّةَ إِنَّمَا سَنَّهَا مَنْ عَلِمَ مَا فِي اخْتِلَافِهَا مِنَ الْخَطَّ وَالزَّلَلْ وَالْحُمْكِ وَالْتَعَمُّكِ. Karena yang namanya sunnah, tak lain yang membikinnya adalah Allah, zat yang telah mengetahui bahwa segala apa yang berbeda dengan sunnah itu pasti salah, pasti sesat dan berlebihan dari hal yang disyariatkan. Melampaui dari yang disyariatkan, maka itu bukan menjadi sebuah kebaikan. Bahkan itu telah diketahui oleh Allah bahwa itu adalah sebuah dalal, kesesatan. Karena itu kata beliau, fardhu li nafsika ma arada bi al-qaum li anfusihim. Karena itu hendaknya engkau meridhakan bagi dirimu, engkau ridha bagi dirimu sebuah syariat yang telah diridhai oleh para sahabat untuk diri-diri mereka. Para sahabat ridha kepada Allah Azza wa Jal. Apa dalilnya para sahabat ridha kepada Allah? Pada kalimat radiyallahu anhum waradu anhu. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka telah ridha kepada Allah. Apa makna mereka para sahabat ridha kepada Allah? Ridha dengan syariat Allah. Ridha menyembah Allah Azza wa Jalla semata tanpa menyekutukannya, sehingga mereka meninggalkan semua bentuk Tuhan-Tuhan selain Allah, meninggalkan Lat, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Mereka ridha dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam untuk diri-diri mereka, sehingga mereka mentaati Rasul dengan sebaik-baiknya, dan mereka pun menjauhi hal-hal bid'ah. Mereka ridha dengan Islam. Maka nasihat Umar Ibn Al-Aziz, hendaknya engkau pun ridha untuk dirimu sebagaimana telah diridhai, atau hendaknya engkau ridha kepada syariat yang para sahabat telah ridha untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka, yakni ittiba' sunnah semata tanpa bid'ah. فَإِنَّهُمُ السَّابِقُونَ. Karena sesungguhnya mereka al-muhajirun wal-ansar, mereka فَإِنَّهُمْ عَنْ عِلِمٍ وَقَافُوا, mereka adalah orang-orang yang terdepan. Muhajirin wal-ansar adalah orang-orang yang terdepan. Maksudnya apa terdepan? Terdepan dalam segalanya. Sehingga tidak ada satupun kaum yang datang setelah mereka bisa melampaui kebaikan muhajirin wal ansar. Tidak akan mungkin. Karena mereka adalah kaum yang terbaik. Sabiqun, terdepan dalam kebaikan. Perhatikan bagaimanakah keterdepannya mereka bagaimanakah para sahabat dalam menjalankan sabiqun sebagai orang yang terbaik? Bagaimanakah caranya? Sebagai berikut. Wa innahum an ilmin waqafu. Sesungguhnya mereka di atas ilmu mereka berhenti. An ilmin waqafu. Hadirin yang melakukan, mereka para sahabat dalam beragama melakukan atau tidak melakukan itu dibangun di atas ilmu. Para sahabat berhenti tidak melakukan sebuah amalan bukan karena jahil, tapi karena ilmu, di mana mereka tahu bahwa bid'ah itu bukan syariat Islam. Karena itu mereka tidak melakukan hal yang bid'ah. Mereka berhenti. Tidak melakukan hal-hal baru. Bukan karena jahil. Tapi mereka berhenti di atas ilmu. Misal yang mudah difahami. Para sahabat. Mereka dalam hal pemakaman jenazah dimakamkan seorang jenazah setelah dimandikan, dikafani, disolati, dibawa ke kubur dan dimakamkan, didoakan agar mendapatkan kekokohan menjawab pertanyaan tiga malaikat, pertanyaan dua malaikat tentang tiga hal, antrubuka wa mandibuka dinu kadima, didoakan selesai sudah. Tidak ada berbagai macam hal-hal yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman-zaman kita ini. Mereka tidak melakukan ini, mereka tidak melakukan itu. Hal-hal yang dilakukan oleh hanya orang di zaman sekarang ini. Mengapa mereka tidak melakukan itu? Perayaan atau bukan perayaan tepatnya, selamatan bahasa mereka. Tanggal 1 sampai tanggal sekian. Kenapa para sahabat tidak melakukan itu? Apa karena para sahabat jahil? Bukan. Karena sahabat mengerti ilmunya tidak seperti itu. Ilmunya adalah seperti ini. Disolati, dimandikan, dikafani. Dengan cara yang syar'i bagaimana memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, dimakamkan, selesai. Didoakan dari tempatnya masing-masing. Saudara mendoakan, anak istri mendoakan, teman-temannya mendoakan. Itu ilmunya. Sehingga mereka berhenti sesuai dengan ilmu. Tidak kebablasan. Melampaui dari yang disyariatkan. Kemudian menumbuhkan sesuatu yang bid'ah. Dengan anggapan baik. Ini kan baik, gak apa-apa. Ini kan baik, gak apa-apa. Tidak seperti itu. Jangan sampai ada orang mengatakan, itu kan karena para sahabat gak tahu ilmunya tentang selamatan-selamatan itu, sehingga mereka gak melakukan. Kalau kami kan tahu ilmunya. Nah, tidak seperti itu, ya kaum muslimin. Sahabat itu sabiqun terdepan. Tidak akan mungkin ada orang yang bisa melampaui mereka dalam kebaikan. Bagaimana keterdepannya mereka? Mereka berhenti di atas ilmu. Tidak melakukan berbagai macam hal-hal yang tidak ada ilmunya. Contohnya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Bisa difahami hadirin? Ya. Wabibasari nafidin kafu. Dan mereka dengan basarin, basar yakni mata, pandangan, nafidin yang tajam, kafu, mereka menahan diri. Mereka kaum muslimin, sekali lagi yang namanya ittiba, mengikuti sesuai dengan pihak yang diikuti. Kalau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang diajarkan oleh Nabi, lakukan. Dan ketika Nabi tidak mengajarkannya, ya berhenti. Jangan engkau melampaui dari yang disyariatkan. Hadirin sekalian, Syekh Shalal Fauzan dalam kitab Ithaful Qari, Ta'liqat ala Syarh Sunnah Al-Barbahari, menyebutkan ahlul bid'ah itu memiliki tiga cara. Tiga cara dalam melakukan kebid'ahannya. Yang pertama, dengan melakukan aziyadat, tambahan-tambahan, yakni menambahi dari yang disyariatkan. Ziyadat. Yang kedua, sebutkan beliau, al-istihsanat. Maknanya menganggap baik sesuatu tanpa dalil. Istihsanat. Yang ketiga, al-idhafat. Penggabungan-penggabungan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Cara ini dilakukan oleh mereka, ahlul bid'ah. Kemudian mereka mengklaim ini adalah kebaikan. Hasanat. Yang mana para sahabat tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena para sahabat tahu itu bukan syariatnya Nabi. Kan itu mereka menahan diri dari melakukan hal-hal yang bid'ah-bid'ah. Kita berikan contoh. Yang pertama, aziyadat, tambahan-tambahan. Misal seperti sebelum azan, seorang melakukan apa? Salawatan terlebih dahulu atau yang lainnya. Syariat azan tinggal azan, dimulai dari kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak diawali dengan basmalah, tidak diawali dengan ta'awud, tidak diawali dengan salawat, tidak diawali dengan apapun. Azan tinggal azan. Ucapan pertama dari muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yang namanya adzan. Ditambah oleh mereka dengan adanya salawat terlebih dahulu atau zikir-zikir yang lain. Itu ziyadat. Penambahan dari yang disyariatkan. Kemudian mereka mengklaim ini baik. Kenapa? Dikarenakan tambahan tersebut sesuatu yang ada dalam Islam. Membaca basmalah, membaca ta'awud, kemudian basmalah. Itu kan ada dalam Islam. Ziyadat. Mereka menambah-nambahi. Para sahabat tidak melakukan hal itu karena mereka mengerti betul bahwa perkara itu bukan bagian dari syariat. Maka mereka azan tinggal azan. Tidak ada mukaddimah apapun sebelum azan. Istihsanat pun hampir sama. Menganggap sesuatu itu baik tanpa dalil. Sehingga mereka mengatakan ini walaupun bid'ah tetap bid'ah yang hasanah. Karena tidak semua bid'ah itu dolalah. Mereka paksakan. Menganggap baik tanpa hujjah. Adanya yang tadi kami sampaikan, setelah kematian ada sekian acara-acara yang mereka lakukan. Mana dalilnya tentang hal itu? Apakah Nabi pernah mencontohkan itu? Padahal di zaman ini telah banyak orang-orang yang meninggal dunia. Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi alaihissalatu wassalam, meninggal dunia. Tidak ada acara-acara setelah kematiannya Khadijah binti Khuwailid. Putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim meninggal dunia, tidak ada cara-cara yang seperti itu. Cucunya beliau dari Zainab bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dunia, tidak ada. Tapi kan ini baik, Bok. Ini kan baik. Mereka tidak memiliki dalil kecuali menganggapnya sesuatu yang baik, istihsanat. Para sahabat tidak melakukan hal itu karena mereka mengerti ilmu betul. Nabi tidak melakukan hal itu, maka mereka berhenti tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Atau yang ketiga, idhafat, penggabungan dari syariat dengan syariat yang lain. Ini sunnah Nabi yang satu digabungkan dengan sunnah Nabi yang lain dalam keadaan Nabi tidak pernah menggabung-gabungkannya. Semisal yang sering kami sampaikan, contoh para ulama menyebutkannya adalah ketika seorang bersin, syariatnya hanya mengucapkan alhamdulillah. Satu hari ada seorang yang bersin di hadapan Abdullah bin Umar. Ini terjadi di zaman salaf, terjadi di zaman sahabat masih hidup. Adanya seorang yang dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, disusuli dengan atau dilanjutkan dengan salawat kepada Rasul. Begitu dia ucapkan, begitu, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Mengucapkan kalimat alhamdulillah, ada syariatnya. Mengucapkan wassalatu wassalam ala Rasulillah, ada syariatnya. Salawat kepada Nabi, ada syariatnya. Dua syariat ini, Nabi tidak pernah menggabungkannya dalam momen seorang yang bersin. Maka ketika tidak pernah Nabi menggabung-gabungkannya, jangan kau gabungkan. Karena itu Abdullah bin Umar memperingatkan dengan tegas. Nabi Abdullah bin Umar mengatakan, ma hakadha allamana Rasulullah. Tidak seperti ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami. Walakin qala, agar tetapi Rasul mengatakan, idza atasa ahadukum falyahmadillah. Apabila seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Tidak beliau menambahkan salawat setelahnya. Tetapi ahlul bid'ah itu sangat senang dengan mencampur-campur. Ada sebuah amalan yang dicampur-campur. Bacaan tasbih sekian kali, tahmid sekian kali, takbir sekian kali, membaca tahlil la ilaha illallah sekian kali, membaca falak bin nas al-ikhlas masing-masing sekian kali. Kemudian dibaca surat tertentu dalam Al-Quran, Al-Baqarah umpamanya, atau surat Ali Imran, sehingga acara itu disebut Baqaran atau Ali Imranan. Dibaca sekian-sekian dengan aturan sekian-sekian, dipimpin oleh seorang di antara mereka. Penggabungan-penggabungan tadi kalau dipisah-pisahkan satu persatu, masing-masingnya ada syariatnya. Tasbih ada dalilnya, tahmid ada dalilnya, takbir ada dalilnya, tahlil ada dalilnya. Surat-surat itu juga dalam Al-Quran. Tapi penggabungan-penggabungan itu semuanya tidak pernah Nabi menyusunnya. Maka disitulah letak kebid'ahannya. letak muhdatsatnya, hal barunya di situ. Walaupun aslinya ada, tetapi tata caranya itu hal baru. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini cara al-bid'ah idhafat, penggabungan-penggabungan semau mereka. Hadirin muliakan, nah, para salaf tidak mau melakukan hal itu bukan karena jahil, tetapi mereka wabibasari nafidin kafu. Mereka menahan diri tidak melakukan berbagai macam bid'ah karena mereka tahu ilmunya di mana hal bid'ah itu adalah dolalah, sehingga mereka mencukupkan dengan sunnah. Walau kanu ala kashil umuri aqwa, mereka para sahabat dalam menyingkap berbagai macam urusan agama adalah kaum yang paling kuat. Artinya kalau mau bicara masalah bidang ilmu agama apa? Akidah. Mereka orang yang paling kuat ilmunya. Bicara masalah tafsir, mereka orang yang paling kuat. Bicara masalah ibadah, mereka orang yang paling kuat dalam membahas tentang perkara ibadah. Artinya kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Namun mengapa kalian menyelisih para salaf dengan mengikuti al-hawa, dengan melakukan berbagai macam bid'ah-bid'ah? Memang ilmumu dibandingkan dengan ilmunya salaf lebih kuat mana? Tentu kuat salaf, muhajirin wal ansar. Tapi mengapa kamu malah justru melampaui mereka? Maka tentu dengan ini diketahui serta-merta bahwa mereka al-dhalal, di atas kesesatan, kan mereka melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Wa bifadlin fi law kana ahra. Dan mereka para salaf, as-sahabah, terhadap satu keutamaan, kalau memang itu betul baik, maka mereka orang yang terdepan. Lakana ahra. Kalau itu baik, memang itu baik apa yang kamu lakukan, tentunya para sahabat orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan itu. Karena Nabi memutlakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku. Artinya semua kebaikan itu ada pada mereka. Umat setelahnya, jikalau melakukan apa yang mereka lakukan, akan menjadi baik. Karena kebaikan itu ada pada mereka. Sehingga kalau seandainya ada kebaikan di zaman kita sekarang ini, yang dulu para salaf tidak melakukannya, maka dipastikan itu bukan kebaikan. Lau kana khairan, tasabakuni ilaih. Kalau seandainya ini sebuah kebaikan, betul-betul kebaikan amal saleh, tentunya para sahabat orang yang terdepan dalam melakukannya. Namun mengapa mereka tidak melakukannya? Karena mereka tahu bahwa ini bid'ah, sehingga mereka tidak melakukannya. Ya? Bisa difahami? Sehingga kalau ada orang mengatakan, kalau mengikuti sunnah, nikmati gurdi kubur tok, kayak ngubur kucing, bungkus langsung ngurugi tok, wis tinggal lunga. Lah, kon ngurugi apa, Pak? Ya namanya sunnah itu yang terbaik. Apa yang mereka lakukan, kalau itu baik, tentu Nabi sudah mencontohkannya. Demikian pula dengan para sahabat, mereka kaum yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi suwatun hasanah, sungguh pada diri Nabi suri teladan terbaik bagi kalian. Kalau memang acara-acara itu adalah sebuah amalan kebaikan yang bermanfaat bagi si mayit, maka Nabi orang yang pertama kali akan mengamalkannya. Kalau memang itu sesuatu yang baik akan sampai kepada si mayit, Allah Azza wa Jal akan mensyariatkannya. Karena Allah Maha mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Wahakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walain kana al-huda mantum alaih laqad sabaqtumuhum ilaih. Perhatikan kalimat ini. Walain kana al-huda, kalau petunjuk itu, hidayah itu, mantum alaih, apa yang sekarang kalian lakukan dari bid'ah-bid'ah itu, laqad sabaqtumuhum ilaih, berarti kalian telah melampaui, mendahului para sahabat dalam kebaikan itu. Dan ini mustahil. Faham kalimat ini? Kalau seandainya amalan-amalan yang kalian ada-adakan itu, hal-hal muhdatsat, hal-hal bid'ah-bid'ah yang Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya, kalau hidayah itu pada amalanmu itu, kebenaran ada pada amalanmu itu, maka berarti kalian telah mendahului para salaf dalam kebaikan. Kalian telah melampaui Rasul dan para sahabat dalam kebaikan. Kamu lebih di atas hidayah daripada Nabi dan para sahabat. Ini satu hal yang mustahil. Sebagaimana ucapannya Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, ketika beliau menjumpai satu kisah yang sering dibawakan dalam banyak majlis ta'lim, dalam banyak kitab dimuat, adanya beberapa pemuda-pemuda yang mereka nanti pada akhirnya masuk pada bagian pasukannya Khawarij yang berperang melawan Ali bin Abi Thalib dalam perang Nahrawan. Mereka-mereka ini para pemuda-pemuda, kalau disebut masa mereka masa tabi'in, karena mereka tidak bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam, melakukan kegiatan peribadatan, duduk melingkar di masjid, masing-masing membawa kerikil 100 biji. Ada seorang yang memimpin mereka, sabbihu mi'ah, bacalah oleh kalian subhanallah 100 kali. Maka mereka pun membaca subhanallah dengan bersama-sama. Dihitung dengan kerikil, subhanallah, dipindah satu kerikil, subhanallah, dua kerikil, subhanallah, tiga kerikil, sampai kalau kerikilnya habis berarti sudah 100. Kabbiru mi'ah, halilu mi'ah, bacalah kalian alhamdulillah 100 kali. 100 kali alhamdulillah. Bacalah kalian Allah Akbar 100 kali. 100 kali. Mereka melakukan itu. Salah seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an menjumpai mereka ketika mereka sedang melakukannya dalam masjid. Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi radhiyallahu an, sangat paham ini perkara yang tidak pernah Nabi mengajarkannya. Tetapi di saat itu ada seorang sahabat yang kibar. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ini praktek mengikuti kibar. Bukan melakukan dulu, baru kemudian keluar-keluar, kami bersama kibar, kami bersama kibar. Tidak seperti itu prakteknya. Prakteknya tanya dulu kepada ulama kibar, apa fatwanya, baru engkau melakukannya. Ini sudah jebret. Kacau balau, baru mengkuar-kuar kibar-kibar. Siapa kibarmu dalam melakukan hal jebret-jebret itu? Tahu jebret-jebret? Allah musta'an wa'alaitiklan. Abu Musa al-Ash'ari mengerti betul kalau itu amalan bid'ah. Tetapi di zaman itu masih ada kibar sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maka Abu Musa al-Ash'ari segera datang ke kediaman sahabat Nabi Ibn Mas'ud radhiyallahu an memberitahukan adanya kaum mereka begini, sampaikan apa pendapatmu. Maka Abdullah bin Mas'ud ingin melihatnya lagi, ingin menyaksikan langsung. Ditasabuti beritanya, di cross check kebenarannya, dipastikan apa yang mereka lakukan, akan adanya hukum setelah itu. Bukan serampangan, tetapi dipastikan terlebih dahulu. Begitu Abdul Mas'ud mendapati mereka melakukan hal itu, langsung ditegur. Ma asra'a halakatukum. Ma asra'a halakatukum. Alangkah cepatnya binasanya kalian. Dikatakan oleh Ibn Mas'ud, binasa. Padahal yang dibaca, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dengan praktek yang mereka lakukan, Ibn Mas'ud mengatakan, alangkah cepatnya kalian binasa. Hadza libasun nabiyyikum lam yubla. Ini pakaian Nabi kalian belum pada rusak. Ini perabotan Nabi kalian belum pada pecah. Yani belum lama Rasulullah SAW wafat. Hadirin sekalian, mereka protes kepada Ibn Mas'ud yang mengklaim perbuatan mereka adalah perbuatan binasa. Mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, tidak ada yang kami inginkan dari ini kecuali kebaikan. Itu semua alasan ahlu bid'ah. Kami begini-begini enggak ada niatan kecuali kebaikan. Bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 100 kali masing-masingnya. Dipimpin dan dibaca bersama-sama. Dihitung 100 kali. Ini kebaikan ini. Kami enggak ada niatan maksiat, kami enggak ada niatan dosa. Kenapa kau disebut kami binasa? Hadirin yang kami muliakan, Ibn Mas'ud kemudian memberikan 2 pilihan. Coba pikirkan betul-betul ucapan beliau. Pikirkan betul-betul. Yang pertama, antum ala millatin ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian sekarang ini merasa berada di satu agama yang lebih baik, yang lebih di atas hidayah daripada agamanya Nabi Muhammad SAW? Ini sebuah pertanyaan. Nabi tidak pernah melakukan seperti yang kalian lakukan. Kalau kalian melakukan hal-hal ini dan merasa ini baik, berarti kalian berada di atas sebuah amalan yang lebih baik daripada Nabi. Lebih di atas hidayah daripada Nabi. Bahkan dengan kalimat agama. A'antum ala millatin ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian sekarang ini berada di atas satu agama yang lebih benar, yang lebih di atas hidayah daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau yang kedua, au antum muftatihuna bab ad-dhalalah, ataukah kalian ini sedang membuka pintu kesesatan, ataukah kalian sedang membuka pintu kesesatan, yakni merasa lebih di atas petunjuk, merasa baik, merasa benar, padahal Nabi tidak mengajarkannya, Nabi tidak mencontohkannya. Kalian memandang itu adalah kebaikan. Ini tentunya dolalah. Kira-kira yang mana? Mereka di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Nabi? Tidak mungkin. Pasti yang kedua. Kalian sedang membuka pintu kesesatan, yaitu bid'ah-bid'ah di awal-awal zaman tabi'in yang akan diikuti oleh kaum yang setelahnya. Kalian membuka pintu bid'ah ini. persis seperti yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz ini. Saya ulangi ucapannya Umar bin Abdul Aziz, lalu mengatakan, "Fal in kana al-huda ma antum alaih?" Kalau seandainya petunjuk dan kebenaran itu ada pada apa yang kalian lakukan sekarang ini, berarti kalian lebih melampaui para sahabat dalam kebaikan. Laqad sabaqtumuhum ilaih, kalian lebih dari sahabat, berarti luar biasa, lebih dari sahabat kalian, wah luar biasa, masya Allah. Atau kebalikannya, luar biasa kalian sesat, sudah acung jempol dibeginikan, luar biasa sangat sesat sekali kalian, melampaui dari para sahabat. Hagadha qaum muslimin, ucapannya Umar bin Abdul Aziz dalam menyikapi kebid'ahan al-hawa. Bisa difahami? Paham enggak kalian ini saya ngomong dawek? Nak paham mudan? Tok paham? Mudeng lah nggih. Lanjutnya. Wala in qult. Kalau engkau mengatakan innama uhditha ba'dahum ma ahdathahu illa man ittaba ghayra sabilihim wa raghiba bi nafsihi anhum laqad takallamu fiha bima yakfi wasafu minhu ma yashfi fama dunahum muqassirun wa mafaquhum muhassirun laqad kasara dunahum aqwamun fajafaw وتمحى عنهم آخرون فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. Kalau engkau mengatakan sesungguhnya ma'udhita, apa saja yang diada-adakan, muhdathat umur, apa saja yang diada-adakan ba'dahum setelah para sahabat adalah ma'ahdathahu, tidaklah mengada-adakan hal bid'ah itu illa manittaba ghaira sabilihim, kecuali pasti orang yang mengada-adakan bid'ah itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti jalannya salaf. Ini kalimat mandan bulat. Saya ulangi terjemahan yang mudah untuk difahami. Kalau engkau mengatakan kalimat ini, kalimat ini kalimat yang benar. Nah, apa? Inna ma uhditha ba'dahum ma ahdathahu illa man ittaba ghaira sabilihim wa rahiba bi nafsi anhum. Sesungguhnya semua bid'ah yang diadakan oleh mereka, mereka siapa? Setelah para sahabat, terjadi di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai hari ini. Semua bid'ah-bid'ah yang terjadi setelah para sahabat, karena di zaman sahabat, yakni pada para sahabat tidak ada bid'ah. Bid'ah itu dilakukan oleh orang-orang yang setelah sahabat. Tidaklah melakukan, tidaklah mengada-adakan hal-hal yang bid'ah itu kecuali orang itu pasti tidak bersama sahabat. Ahlu bid'ah tidak bersama sahabat. Bahkan mereka membenci sahabat. Raghiba bi nafsi anhum. Mereka membenci para sahabat. Kalau mereka mencintai para sahabat, mereka mengikuti para sahabat, ma'ahdathu, mereka tidak akan membikin-bikin bid'ah. Seperti nahnu, kita. Mudah-mudahan seperti itu. Karena kita betul-betul mengikuti salaf, nabi dan para sahabat, maka kita tidak mengada-adakan sesuatu yang bid'ah. Tidak terbesit di benak kita melakukan acara atau amalan yang tidak pernah dilakukan oleh nabi dan para sahabat. Tidak terbesit sama sekali. Kalaulah ada itu ketergelinciran. Dan bagi kita sangat mudah untuk kita meninggalkannya ketika kita tergelincir pada satu kesalahan. Karena kita seorang yang betul-betul mengikuti as-salaf. Tapi kalau orang itu sudah kemasukan hawa nafsu, akan sulit untuk mengikuti salaf dengan mengakui kesalahan yang ada padanya. Itu perkara lain. Tetapi kalau betul-betul kita seorang yang salafi, mengikuti Nabi dan para sahabat, ketika kita jatuh pada sebuah kebidahan, kita rujuk dan tinggalkan kebidahan itu. Karena kebidahan itu muncul, kebidahan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat. Laqad, kemudian berikutnya, laqad takallamu fiha bima yakfi. Sungguh mereka para sahabat telah berbicara tentang Islam dengan ucapan-ucapan yang sudah mencukupi kita. Kalau kita ingin berislam, cukup. Sahabat telah menjelaskan semuanya. Kalau kita menginginkan ridha Allah, cukup. Sahabat telah menjelaskannya. Mereka contoh orang yang pertama kali mendapatkan ridha Allah. Bimbingan, ucapan mereka, penjelasan mereka, selesai sudah. Cukup sudah, enggak usah ditambah-tambah lagi. Kalau ditambah-tambah, malah menyimpang. Agama itu tidaklah seperti hukum matematik. Plus dan plus. Plus tambah plus sama dengan plus. Agama itu tidak berarti sunnah Nabi yang satu ditambah dengan sunnah Nabi yang kedua kan berarti menjadikan dua sunnah. Berarti kan boleh. Berarti kita lebih baik daripada salaf. Salaf cuma satu sunnah. Kalau kita sunnah plus sunnah plus sunnah plus sunnah. Positif tambah positif tambah positif. Positif berarti tiga positif kuadrat. Niku matematika pak. Agama mboten kados niku. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kalau mau masuk dalam surga, sudah cukup para sahabat itu. Takallamu bima yakfi. Mereka sudah berbicara menjelaskan segala urusan dengan gamblang, cukup sudah bagi kita. Wasafu minhu ma yashfi. Mereka telah menjelaskan dengan penjelasan yang sudah gamblang. Yashfi, yashfi itu sudah menyembuhkan dari segala sesuatu yang membingungkan. Dari segala sesuatu pertanyaan tentang ridha Allah, bagaimana cara meraihnya, sudah dijawab dengan jawaban yang lengkap dan lengkap. Fama dunahum muqassirun. Maka siapapun yang beramal kurang dari yang dijelaskan oleh para salaf, dia adalah orang yang kurang dalam beragama. Wama faqum muhassirun. Dan siapapun yang beragama melebihi, melampaui dari yang dijelaskan oleh para sahabat, maka dia telah berlebihan, melampaui batas. Ghulu. Laqad kasara dunahum aqwamun fajafau. Sungguh telah ada orang-orang yang beragama kurang dari yang disampaikan oleh salaf. Akibatnya mereka lemah dalam beragama. Meninggalkan sunnah, bahkan meninggalkan kewajiban. Bahkan mereka bergelimang dengan maksiat dan dosa jauh dari kebenaran karena meninggalkan petunjuk para salaf. Wa tamaha anhum akharun faghalaw. Dan ada juga orang-orang yang lain yang beragama melampaui daripada para salaf, maka mereka pun ghalaw, ghulu, berlebih-lebihan melampaui batas. Wa innahum baina dalik salaf. Nabi dan para sahabat, Muhajirin dan Ansar, di antara dua hal itu tidaklah berlebihan dari yang disyariatkan oleh Allah, dan tidak pula kurang dari yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La'ala huda mustaqim. Mereka para salaf adalah orang-orang yang di atas hidayah, jalan yang lurus. Walhamdulillah. Ini ucapannya siapa? Umar Ibn Abdul Aziz. Bun rampung makni, Pak. Bun rampung. Ucapannya pun sinten? Umar bin Abdul Aziz. Nek kados niku nggih pun rampung. Cukup amun ditambahi. Nek ditambahi malah kedaun gagang. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.